di panjang air lasoro. Amanglah pulang dari lalau, perahu di panjang air lasoro. Musim penimurlah datang, kami ngelaut ngerang langerang. Doyun bedoyun kami lah pergi, lecat selutut lah kami lewat. Banyak budak langerang, kami penesan sambil langerang. Hati seneng kami lah nepulang, untung desaneng mawa lah kerang. Oi kami lah pulang, oi mawa lah kerang. Doyun berdoyun kami lah pergi, lecak selutut lah kami lewat. Banyak budak langerang, kami penesan sambil langerang. Hati seneng kami lah nepulang, untung desa neng mawa lah kerang. Oi kami lah pulang, oi mawa lah kerang. Amanglah pulang dari laut, perahu di panjang air lah soro. Amanglah pulang dari laut, perahu di panjang air lah soro. Oi kami lah pulang, oi mawa lah kerang. Kami penesan sambil langerang. Hati seneng kami lah nepulang, untung desa neng mawa lah.